Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Sadaqallahu maulana al-azim. Pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, juga pada para ibu yang ada di studio, satu hadiah pantun dari saya. Pagi-pagi minum jamu, jamunya dari Surabaya. Pemirsa ANTV ada di rumah, mudah-mudahan tidak pernah bosan menuntut ilmu, apalagi untuk mendengarkan tausiah. Ya ibu, gimana bosan ya? Insya Allah ya. Ya sebab segalanya, minum jamu di atas dokar, dengan ilmu hidup jadi tidak sukar. Nah, ayat yang barusan saya bacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 152. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini, menjauhkan diri dari azab Allah. Ayat yang barusan dibacakan, kalau boleh saya membawakan satu buah lagu, ada yang berbunyi, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau pun lebih dekat. Hati adalah cermin tempat segala dosa dan pahala berpadu. Benar enggak, Bu ya? Jangan dikatain dia kalau suaranya begini. Ya, jawabannya pasti apa? Ustaz, belum makan apa? Bola kasti, habis makan bola kasti, makan colenak pasti suaranya enggak enak. Ya. Singkatnya, ya, menjauhkan diri dari azab Allah, barusan disebutkan ayatnya, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku. Ini sebab akibat nih. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab ada fi'il amr, ada fa'nya fa'fa sababiyah, kemudian ada jawab amrnya. Azkurkum. Kamu ingat, aku ingat. Ya. Fazkurni, azkurkum. Engkau ingat kepadaku, kata Al-Qur'an maksudnya apa? Ingat kepada Allah, aku juga ingat kepada kamu. Waskuruni, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Ya, di sini satu ayat yang memerintah buat kita semua, ya, untuk menghindarkan azab Allah. Paling tidak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ingat ini dengan yang menciptakan dunia, apapun ya kita ingat, ibu kira-kira dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan, punya ada urusan yang gula. Kita punya uang, wah, banyak. Kira-kira yang ibu bagi, yang ibu ingat dulu apa yang ibu gak ingat? Paling gak bisa ingat ya bu. Alhamdulillah. Ya, ya. Nah alhamdulillah. Nah jadi saling kata-kata demikian tuh. Hukum alam demikian, Allah pun demikian. Nah makanya untuk menghindarkan daripada azab Allah, pertama ayo daftar. Selalu sampai hadis Nabi mengajarkan, kalau kamu datang kepada aku dengan cara apa, ya Allah, dengan cara lari, ya aku sudah lebih dekat kepada kamu. Kamu berjalan, aku lari. Kamu lari, aku sudah dekat di hadapan kamu. Kamu betul-betul bersungguh-sungguh. Ya Allah, janji Allah lagi dalam ayat yang lain, surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Sungguh jika kamu bersyukur, ingat kepada yang menciptakan dunia ini, ingat memberikan, yang memberikan kita nikmat sehat badan begini, ingat ya semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, walaupun wasilahnya asbabnya dengan yang lain, dan hamba Allah yang lainnya, maka pasti Allah tambah. Tapi hati-hati, ada warning di akhirat ini. Wala in kafartum inna azabi. Jika kamu ingkar, jika kamu mengkufurinya, ingat azab Allah sangat pedih. Ini kan kadang-kadang kita baru ingat Allah, begitu betul ada musibah baru, ya Allah, ya Allah, istighfarnya udah berfase-fasean, udah kayak orang 20 tahun di Mekah. Waduh, Allahu Akbar tuh. Ya sehingga kayak kemarin terjadi musibah misalkan, itu semua yang orang baik maupun orang yang timbang-timbang baru mau baik, maupun orang jahat, ketika terjadi digoyang itu Jakarta. Waduh, semua fase-fasean astagfirullah, Allahu Akbar. Nah, sementara yang namanya azab Allah, ya, menghindarkan azab Allah, ini karena ada dua tiga hal nih. Ada yang namanya musibah, itu. Ada juga yang namanya bencana, ya ada, jadi namanya musibah. Ada betul-betul pelajaran, ada betul-betul bencana. Maksudnya azab. Yang pertama musibah. Ketika mereka yang udah iman istiqomah, sebab bencana meninggal dunia, musibah buat diri. Terjadi bencana alam. Lantas apa? Dia masih suka STMG, sholat jalan, maksiat jalan gitu kan. Iya sholat terus maksiat jalan, tapi yang meninggal dunia, hati-hati, pelajaran. Tapi mohon maaf, ya memang ahli maksiat, terjadi bencana alam, meninggal dunia, yang begitu membuahkan musibah, bukan khusus khotimah, mati konyol namanya. Nah makanya untuk menghindarkan adab Allah, ayo berawal dari diri kita. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bu, ya masih bahas, kita bahas lagi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menghindarkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau adab sudah diturunkan, nggak mandang orang baik, nggak mandang orang jahat, semua kalibas. Nah makanya insya Allah kita akan lanjutkan lagi mengenai yang namanya tema pagi hari ini, menghindarkan daripada adab Allah. Kita nanti kita kuas bagaimana penjelasan dari Al-Quran, bagaimana penjelasan dari hadis Rasulullah, untuk kita lebih memahami supaya betul-betul ya apa, kita terhindar daripada adab Allah. Sekalipun terjadi, kita Allah berikan, termasuk apa, supaya jadi adalah musibah saja, bukan adab. Nah insya Allah pengen tahu pembahasannya, ya rambutan nyonya dari pasar ikan, pembahasannya sebentar lagi kita akan lanjutkan. Dari Surabaya ke Bali Matraman, bersama saya Taufikur Rahman. Ayo kita lanjut ya acara Cahaya Hati, mengupas dengan tema menjauhkan diri dari azab Allah. Kalau azab, ya tadi pelajaran, musibah sudah datang, sudah tiba, enggak mandang mana yang ahli ibadah, mana yang ahli maksiat, semuanya kena. Ya. Mendingan kan kita preventif, mencegah sebelum terjadi. Nah, oleh karena itu tadi ayatnya sudah jelas. Gimana rasanya saat untuk menghindarkan daripada siksa atau azab? Ya kalau azab berarti kan ibaratnya orang sekolah dapat hukuman. Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Kita mau jauh-jauhin. Sekalipun terjadi musibah, ya bukan adab, tapi apa? Emang meninggalnya sebab begitu gitu. Jadi tetap dominasinya dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Tapi kalau adab, jujur, itu adab berarti siksaan. Sesuatu yang disiksa berarti kena melakukan kesalahan. Nah makanya ya kita jadi hamba-hamba yang tahu diri. Kita hidup juga di sini ada masa expire itu di dunia, ada batasnya, ada jangka habisnya. Nah ketika kita hamba yang benar bersyukur, sekira-kira terjadi musibah, jadi bencana, ya kita kembalikan pada Allah supaya dalam keadaan juga baik juga di hadapan Allah, bukan azab, bukan. Nah makanya ya para ibu sekalian, pemirsa Antv yang ada di rumah, ayo ya caranya bagaimana ya pastur, ingat pada Allah, ingat ya cara banyak yang namanya pada Allah mah. Kita kadang-kadang jalan-jalan ibu dari keluar ke arah Jawa Barat dah, dari Ciawi masuk arah Puncak, kanan kiri pagi hari, waduh ngelihat sana indah, sini indah, ingat siapa yang menciptakan itu? Allah. Al-Quran menjelaskan surah Al-Imran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kau ciptakan di muka bumi ini enggak ada yang sia-sia. Semuanya adalah manfaatnya. Faqina adzaban nar. Ya. Jadi sambil refreshingnya dapat, ibadahnya juga dapat. Nah, saya rasa kurang lebih sudah banyak saya jelaskan ini. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, ya silakan. Ya, rambutan ini dari pasar minggu. Pertanyaannya ayat tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi dari Majlis Taklim Al-Ghifari. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara untuk kita sendiri pribadi gitu ya, untuk mendekatkan diri pada Allah agar terhindar dari azab Allah. Ya. Terima kasih. Ya, dalam keterangan hadis yang sahih di mana Nabi menjelaskan ada 7 macam golongan yang kelak ketika yang dapat azab nanti Allah berikan azabnya, gitu kan? Tapi 7 golongan ini mereka asik-asik saja dalam keadaan yang lain pada panik, mereka tenang. Mereka pada kehausan, dia tetap dalam keadaan nggak ada rasa dahaga. Betul-betul dalam keadaan perlindungan Allah. Salah satunya diantaranya kata baginda Rasul ini, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu. Mereka yang lagi di dunianya, ya, di mana gemar zakarallah, ya, berzikir, mengingat kepada Allah, dan dalam suasana khalian, dalam suasana keheningan malam, orang lain sedang asik tidur, dia mau memelekan matanya, lantas si kamar mandi bukan hanya pipis doang. Ini kadang-kadang kan, tapi bukan di pipis ini, bukan juga, bukan kurkuan titi, bukan, ini masih cerita orang sana tuh, kata sananya mana tuh, kadang-kadang mendusin apa, bukan itu, dia di samping udah buang hajat ke mandi, dia hamparkan sejadah. Kalau yang perempuan dia pakai mukena, yang laki-laki dia tutup aurat, dia takbir Allahu Akbar, selesai takbir. Ya kalau Utsman bin Affan mah kita berat nih talinya. Kenapa? Karena satu rokat 15 juz, dua rokat khatam Quran. Ibu tamat begitu. Orang perawi aja pilih-pilih kok. Sana 20, sana 11. Wah, 11. Tadi ya, 11 imam anak muda. Imam orang tua. Oh, 11 anak muda dong. Ya, kan. Udah anak muda, lihat lagi. Sana apa suratnya? Alif lam mim sana al-haqu. Oh, yang kecil dong. Gitu. Giliran salah pilih nih. Ternyata imam yang tua. Begitu di hati yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati dah ucap, "Ustaz, buka puasa bersama-sama. Beli lauknya di warung Tegal. Bacaan imam kumangatan lame. Ya enak kalau sesuatu gua tinggal." Nauzubillah min dzalik. Nah, para ibu pemirsa TV di rumah. Jadi singkatnya Nabi mengajarkan di saat suasana keheningan malam. Nah itulah betul-betul resep yang paling mujarab. Doa yang betul-betul manjur di saat demikian kita zikir kepada Allah. Iya. Terserah zikirnya apa lewat salat? Termasuk zikir. Apa megang Quran, baca Quran, zikir. Atau kita sambil mempelajari pelajaran agama, zikir. Nah, di saat suasana keheningan malam itu resep yang utama. Atau bukan hanya itu aja, banyak resep lagi. Apa kata baginda Rasul dari tujuh golongan itu? Mereka-mereka yang gemar memberikan infakah, sedekahnya. Di saat dia memberikan sedekah, jangan kata orang lain, tangan kirinya, tangan kanan ngasih, tangan kiri gak tahu. Ini kan kadang-kadang kita, ya Allah, waduh tuh masjid tuh kalau gak ada gua tuh gak jadi tuh. Atau kadang-kadang udah bersobat juga ikhlas, ternyata panitia masjid nyebutin, ternyata namanya dia lagi saat Jumat juga sama temennya, panitia juga nyebutin, ini dari hamba Allah sekian, temennya nggak tahu dicoret, itu gua. Ya, nah para ibu yang ada di sini juga pemirsa TV ada di rumah, tolong kalau ditanya bagaimana Ustaz untuk menghindarkan, menjauhkan diri kita dari azab Allah, di antaranya apa resepnya, tolong jangan bosan-bosan untuk gemar bangun malam, lain lu Bu bangun ibadah malam hari sama siang hari. Pernah enggak ngerasain Bu? Ya coba dah, coba. Kalau coba enggak bayar lo Bu. Nah, ya namanya coba boleh-boleh aja. Nah, makanya buat pemirsa TV, ayo kita lindungi negeri kita Indonesia tercinta. Kita lindungi kota kita Jakarta di sini daripada azab Allah. Ayo jangan pernah malu. Ayo bangun malam untuk ngapain? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara resep menghindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu lagi lebih dalam mengenai resep untuk apa? Menghindarkan azab Allah. Insyaallah setelah ini kita akan kembali untuk mengikuti tema kita apa lewat bahasan di acara Cahaya Hati.